عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Syekh rahimahullah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah azza wa jal, kata beliau, faqad thabata fi sahih Muslim, telah tetap di dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sepantasnya kita untuk menenangkan jiwa kita atau diri kita untuk bersabar. Inna tariqal jannati ad-da'wati ila Allah at-tauhid was-sunnah laysa mahfufan bil-wurud. Maka sesungguhnya jalan menuju surga Allah azza wa jalla, jalan tauhid, berdakwah kepada tauhid dan sunnah, tidaklah dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa manusia. Allah azza wa jalla qad qassa ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam qasas al-anbiya'i qablahu wa amarahu an nasbira kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisahkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kisah-kisah para nabi sebelum beliau, dan Allah memerintahkan Nabi alaihissalatu wassalam untuk bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim alif lam mim ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an alif lam mim, hasiba an-nas, apakah manusia mereka menyangka, mereka berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, dan sungguh-sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, dan kami mengetahui orang-orang yang mereka jujur dan orang-orang yang berdusta. Al-fitanu ghirbalun yugharbil Allah azza wa jalla biha as-sadiqin min al-kadhibin wal mu'minin min al-munafiqin. Fitan atau ujian adalah alat penyaring yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyaring orang-orang yang jujur dan orang-orang yang tidak jujur. Allah menyaring dengan fitnah dan ujian orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni munafikin. ولذلك قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولكرنا itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman kepada Allah begitu saja di atas apa yang mereka berada di atasnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan yang baik dari yang buruk. Wa akhbar Allah subhanahu wa ta'ala anna min an-nas man ya'budu Allah 'ala harf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwasanya ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala harf. Itu mereka beribadah kepada Allah seperti orang yang berdiri di tepi jurang. Fa'in asabahu khairun mutma'anna bih, wa'in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhih. Maka jika dia merasakan kenikmatan atau kebaikan, maka dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika dia ditimpa perkara yang tidak dia sukai, inqalaba ala wajhi, maka dia berpaling di atas wajahnya. Fasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Maka orang seperti ini dia akan merugi dari perkara dunia dan perkara al-akhirah, dan itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Wa akhbar Allah azza wa jalla anna min an-nas man yaqulu amanna billah. Dan Allah mengabarkan bahwasanya ada sebagian manusia yang mereka berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah azza wa jalla. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Maka kemudian jika dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia menganggap bahwasanya ujian Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan ujian manusia. Falidhalika famin an-nas man yuridu jannatan 'arduha as-samawati wal-ard wa la yuridu an yubtala fi dhatillah. Maka ada di antara manusia yang dia ingin masuk dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, akan tetapi dia tidak ingin diuji, tidak ingin difitnah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu an yastahzi' bihi an-nas wa la an yaskharu bihi. Dia tidak menginginkan manusia mengajaknya atau manusia merendahkannya. Wa la yuridu an yu'dhiyahu ahadun biqawlin wa la bi'amal. Dan dia tidak menginginkan seorang pun mengganggu dia dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. أن الله تعالى أخبر أن من رسل الله من كذب وأوذي. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya ada di antara utusan-utusan Allah yang mereka diganggu dan mereka didustakan oleh manusia. فكم ذكر الله عز وجل من قصص الأنبياء مع أقوامهم وأذيتهم لهم. Dan berapa banyak telah Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an kisah-kisah para nabi bersama kaumnya, dan Allah sebutkan gangguan para nabi, gangguan kaum dari para nabi tersebut kepada para anbiya Allah azza wa jalla. Faqad qala qaum Nuh li Nuh inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka sungguh kaum Nuh telah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sungguh kami memandang atau menyangka kamu ini berada di dalam kesesatan yang sangat jelas. Faqala qawmu Hudin Hud inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Dan kaumnya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Hud, sesungguhnya kami menganggap kamu berada di dalam sebuah kebodohan, dalam suatu kebodohan, dan kami mengira kamu berada di atas kesesatan. ورمي موسى عليه السلام في السحر والإفك. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dituduh oleh kaumnya bahwasanya beliau adalah seorang tukang sihir dan seorang pendusta. وقتل زكريا وولده يحيى. Dan Nabi Allah Zakaria alaihissalam dibunuh, demikian pula anaknya Nabi Yahya. ولذلك قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وذكرنا إذ الله سبحانه وتعالى برفرمن وذكرنا إذ الله سبحانه وتعالى برفرمن إلى القرآن أباكه كلين من ينكى kalian akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan kesusahan, dan mereka benar-benar digoncang. Hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai rasul dan orang-orang yang bersama beliau mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan turun, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Wa uliya nabiyuna محمد صلى الله عليه وسلم أذن شهيدا من قومه. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah diuji, telah diganggu dengan gangguan yang sangat dari kaum beliau sendiri. Faqalu anhu innahu sahir wa innahu kadhib wa innahu majnun. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seorang tukang sihir. Ada yang mengatakan beliau seorang pendusta dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau adalah seorang yang gila. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad ulitu fillah wa la yu'la ahad wa laqad ukhiftu fillah la yakhafu ahad. Sampai-sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, sungguh saya telah diuji di jalan Allah azza wa jalla dengan ujian yang tidak ada seorang pun diuji dengan ujianku, dan bahwasanya saya telah ditakutkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakutan yang belum ada manusia takut dengan ketakutan seperti yang aku rasakan. وسلط عليه أهل الطائف سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموه. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, orang-orang Taif telah memerintahkan para sufaha, orang-orang bodoh mereka dan anak-anak mereka, untuk melempari Nabi alaihissalatu wassalam dengan batu sampai mereka melukai kakinya. Wa wada'a alaihi kuffar Quraisy farfal jazur wa huwa sajid hawla al-Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy mereka menumpahkan di atas badan Nabi alaihi salatu wassalam kotoran unta dalam keadaan beliau sedang sujud di samping Ka'bah. وحاولوا قتله مرارا. Dan mereka berusaha berkali-kali untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. وعذبوا اصحابه عذابا شديدا. Dan mereka menyiksa para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan siksa yang sangat keras. عذبوا بلالا وآل ياسر وابن مسعود. Mereka menyiksa Bilal, mereka menyiksa keluarga Yasir, dan mereka menyiksa Abdullah ibn Mas'ud. وعذبوا خبابا من الأرض وكثيرا من الصحابة. Dan mereka menyiksa sahabat Khabbab bin Arth dan juga banyak dari kalangan sahabat Nabi alaihi wasallam. حتى أذن لهم الله عز وجل أن يهاجروا ويفروا بدينهم إلى الحبشة. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada para sahabat untuk berpindah, berlari menyelamatkan agama mereka ke negeri Habasyah. Kemudian Allah mengizinkan mereka untuk melakukan hijrah kedua kalinya ke Madinah. ومع ذلك هم لم يسفكوا دم أحد ولم يهتكوا عرض أحد ولم يأخذوا مال أحد. Bersamaan dengan itu para sahabat tidak pernah merampas harta seorang pun, tidak pernah menumpahkan darah seorang pun, dan tidak pernah para sahabat melanggar harga diri kehormatan seorang pun. Wa innama kana dhanbuhum wa jarimatuhum annahum da'u an-nasa ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Dan hanyalah kesalahan para sahabat menurut orang-orang kufar Quraisy adalah para sahabat mereka berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuwasi ashabahu wa ya'muruhum bis-sabr. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dahulu memberikan nasihat dan mewasiatkan para sahabatnya untuk bersabar. Wa yubashshiruhum bi anna al-'aqibata lahum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwasanya kesudahan yang baik itu bagi para sahabat orang-orang yang beriman kepada Allah jalla fi'ula. Faqad ja'ahu ba'du ashabihi marratan kama fi sahih yashkuna lahu ma yalqawna min al-'adzab. Dan sebagian para sahabat sebagaimana yang disebutkan dalam as-sahih, mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengadu akan gangguan yang mereka rasakan dari kaum mereka. Faqala lahum muwasiyan laqad kana yu'ta bir rajuli mimman kana qablakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya yang datang kepada beliau. Beliau mengatakan, ada sebagian manusia sebelum kalian, mereka didatangkan, disiksa oleh kaum mereka. فَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِ رَأْسِهِ فَيُشَقِّ نُصْفَيْهِ لَا يَرُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Maka sebagian mereka disiksa oleh kaumnya dengan digergaji dari bagian tengah kepalanya. Kemudian mereka membagi orang tersebut menjadi dua. Akan tetapi siksaan tersebut tidak kemudian menjadikan orang itu meninggalkan agamanya. وَيُمْشَقُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ لَا يَرُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Dan ada sebagian dari mereka disisir dengan sisir dari besi, dipisahkan daging dari tulangnya. Akan tetapi perkara tersebut tidaklah menjadikan mereka meninggalkan agama mereka. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر. Kemudian Nabi عليه الصلاة والسلام setelah memberikan wasiat tersebut menyebutkan kisah itu. Beliau berkata kepada para sahabatnya, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong perkara ini. Dan akan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan urusan ini. Hatta yasira al-rakibu min san'a ila hadramaut la yakhsha illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Sampai nanti ada seseorang dia melakukan safar dari San'a ke Hadramaut dalam keadaan dia tidak takut kecuali takut kepada Allah dan khawatir serigala akan memangsa dombanya. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أي ابتلاء. Dan demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepadanya musibah. Allah uji dia. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-islam bada'a ghariban wa annahu sayaudu ghariban kama bada'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Islam ini mulai dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana Islam itu muncul di awal kalinya. Tsumma qala muwasiyan musalliyan fatuba lil ghuraba. Kemudian Nabi alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan mewasiatkan bahwasanya keberuntungan yaitu surga bagi orang-orang yang mereka terasing di zamannya karena agama mereka. Wa qala Allahu 'azza wa jalla wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami tak akan menjadikan sebagian mereka sebagai para imam, para pemimpin dalam agama mereka tatkala mereka bersabar. Dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dengan kesabaran dan keyakinan terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, kepemimpinan dalam agama itu bisa digapai oleh seorang manusia. Wasu'ila al-imam syafi'i rahimahullah, hal yumakkanu rajul am yubtala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah telah ditanya, apakah seseorang diberikan kekokohan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah dia diuji oleh Allah azza wa jal? Faqala wa hal yumakkanu hatta yubtala. Dan Asy-Syafi'i kemudian beliau menjawab, tidaklah seseorang diberikan kekokohan dalam agamanya sampai dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika hadha ad-dinul 'azhim lam yasil ilayna illa bitadhhiyat min qablana. Oleh karena itu agama yang mulia ini yaitu agama Islam tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan pengorbanan orang-orang yang telah berlalu sebelum kita. Faqad sabaru sabran 'aziman wa udhu fillahi adan 'aziman. Mereka telah bersabar dengan kesabaran yang besar yang mulia dan mereka telah diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan gangguan yang besar. Wa qad wasafa Allah 'azza wa jalla ba'da ma asabahum fa qala wa izzaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan ujian orang-orang tersebut yang telah berlalu sebelum kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala mata-mata mereka tergelincir dan tatkala hati-hati mereka sampai pada kerongkongan mereka. Wal yawm yuridu kathirun minan nas an yatamassaka bi dinihi walakinahu la yuridu an yasma' ma yu'dhih wa la an yanala ma yu'dhih. Dan di saat ini, di hari-hari ini, ada sebagian manusia, dia menyangka bahwasanya dia akan berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menginginkan mendengar sesuatu yang mengganggunya, yang tidak mengenakan dia, dan dia pun tidak menginginkan diganggu oleh manusia. Wa hadha amrun mustahil. Dan ini perkara yang mustahil. Karena Allah Azza wa Jalla ibtala anbiya'ahu wa atba'ahum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguji para nabi dan para pengikut para nabi. Wa bil ibtila' yumayyizu Allahu as-sadiqin min al-kadhibin. Dan dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta dalam pengakuan mereka. Wa yumayyizu Allahu al-mu'minin min al-munafiqin. Dan Allah pisahkan dengan ujian tersebut orang-orang yang beriman dari orang-orang yang munafik. Ala budda an yasma' al-insan ma yu'dhihi min al-qarib al-ba'id. Maka mesti seseorang itu dia mendengar perkara yang tidak mengenakan dia dari orang yang dekat ataupun dari orang yang jauh. Ar-rajul al-muslim wal mar'atu al-muslimah qad yu'dha min qibali abihi wa ummihi wa ikhwanihi wa jiranihi. Maka seorang muslim, laki-laki atau wanita, bisa jadi dia diganggu dari bapaknya, dari ibunya, atau dari tetangganya. Wa hakadha aidan fil mujtama' al-jahil alladhi yuqabiluhu bis-sukhriyyah wal-istihza'. Dan demikian pula dalam kehidupan masyarakat yang mereka adalah bodoh, mereka akan menyikapi dia dengan ejekan dan juga dengan gangguan. Walakinna al-'abd al-mu'min jika علم انه يسير في الطريق الصحيح هان عليه ذلك. Akan tetapi seorang hamba yang beriman kepada Allah, jika dia meyakini dia berjalan di atas jalan yang benar, maka gangguan-gangguan tersebut akan dianggap mudah olehnya. Karena Allah taala ya'juruhu ala tamassukihi bi dinihi wa ya'juruhu ala sabrihi ala adan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuknya karena dia berpegang dengan agamanya, dan Allah memberikan pahala untuknya saat dia bersabar atas gangguan-gangguan manusia. Ala yumkin an tad'a ila at-tauhid wa yarda 'anka asy-syirk. Maka tidak mungkin kamu mengajak kepada tauhid sedangkan orang-orang syirik mereka ridho, mereka rela denganmu. Ala yumkin an tad'a ila sunan wa yarda 'anka al-bid'ah. Dan tidak mungkin kamu mengajak kepada sunnah kemudian orang-orang dari atas bid'ah mereka membiarkanmu. Wala yumkin an tad'a ila al-afaf wa at-ta'at fa yarda 'anka al-fujur wal 'isyan. Dan tidak mungkin kamu mengajak kepada menjaga kehormatanmu dan kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah kemudian para pelaku kefajiran dan kemaksiatan mereka akan membiarkanmu. Walakin la budda an ta'lam anna Allah yabtalika li yadhhara sidqu imanik la yuhlikaka Allah 'azza wa jalla. Akan tetapi kamu mesti mengetahui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mengujimu, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejujuranmu itu nampak, dan Allah tidak menginginkan menghancurkanmu dengan ujian itu. Dan Allah mengujimu, tidak mungkin Allah menyerahkan kamu kepada musuh-musuhmu. وعد بنصر أوليائه. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menolong para wali-wali Allah Azza wa Jal. Wa qala inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah yudafi', Allah membela orang-orang yang beriman kepadanya. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kecintaan. Sayaj'alu lahum al-mahabbata fi qulubil 'ibad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, cinta kepada orang-orang tersebut yang beriman dan beramal soleh. Wa wa'adahum Allah taala bil 'aqibati al-hamidah. Dan Allah menjanjikan bagi mereka kesudahan yang terpuji. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Allah berfirman, dan kemudahan, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. وَوَعَدَهُمُ اللَّهُ أَنْ يُورِثَهُمُ الْأَرْضِ. Dan Allah menjanjikan, Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَلِيًّا لِلَّهِ فَيَخْذُلُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ. Dan tidak mungkin jika kamu itu adalah seorang wali Allah, kemudian Allah membiarkanmu begitu saja. Walakin Allah yabtali awliya'ahu yastafi minhum syuhada. Akan tetapi Allah menguji para wali Allah Subhanahu wa taala agar Allah pilih dari mereka para syuhada. Yarfa' darajatihim fid dunya wal akhirah. Untuk Allah angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Yukaffiru anhum sayyi'atihim. Dan Allah hapus kesalahan-kesalahan mereka. Wa yuqinu bibtila'ihim qauman akharin. Dan dengan ujian-ujian tersebut Allah menyelamatkan kaum atau orang-orang yang lainnya. Fa inna hadhihi al-ummah al-islamiyah tamrad walakinnaha la tamut. Maka umat Islam ini sakit tapi tidak akan mati. Wal Islamu idza uni yashtad wa idza ta'turika mtad. Dan Islam ini jika diuji maka akan bertambah kuat, dan jika dibiarkan maka akan bertambah luas menyebar di tengah manusia. Wa kam minan nas kana sababu thabatihi adiyatun nas lahu. Dan berapa banyak manusia sebab kokohnya dia di agama, di atas agama Allah adalah dikarenakan gangguan manusia kepadanya. Wa kullama izdadu adan izdada istiqamatan wa thabatan. Maka setiap kali bertambah gangguan manusia kepadanya, maka bertambah pula kekokohan dia di atas agama Allah Azza wa Jal. Hadza idza kana tadayyunuhu sahihan. Ini jika beragamanya dia adalah beragama yang benar. Wa ammal kadzib fa innahu idza adahu an-nas taraka din Allah azza wa jalla wa intakasa ala 'aqibayhi. Adapun seorang yang berdusta, maka jika dia diganggu oleh manusia, maka dia meninggalkan agama Allah, wa intakasa ala 'aqibayhi, dan dia jatuh ke arah belakangnya, dia meninggalkan agamanya. ولذلك كانت الفتن غربالا للعباد. Oleh karena itu, fitnah-fitnah dan ujian merupakan penyaring dari Allah atas hamba-hamba Allah Azza wa Jal. فلا يمكن أن تنال جنة عرضها السماوات والأرض وتكون وليا لله عز وجل دون مقابل أو تضحية. Maka tidak mungkin kamu menggapai surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tidak mungkin kamu menjadi wali bagi Allah Azza wa Jalla tanpa ada harga, tanpa ada imbalan, tanpa ada pengorbanan. Kesusahan dan fitnah ujian itu tidak akan kekal. Yasbiru al-insanu qalilan wa yastarihu umran tawila. Maka manusia dia bersabar sedikit dan dia akan merasakan ketenangan selama hidupnya. Wa kam min talabati al-ilm was-salihin min ar-rijali wan-nisaa thabatu wa sabaru Dan berapa banyak dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan lelaki, dari kalangan wanita, mereka bersabar dan mereka kokoh. Tsumma ba'da dzalika wajadu a'wanan wa ansaran wa atba'an wa intashara al-khair. Kemudian mereka Allah berikan kepada mereka para penolong, Allah berikan teman-teman, dan dengan para penolong tersebut tersebar kebaikan di tengah manusia. Fakam min rajulin wa imra'ah kana huwa al-wahid fi baitih 'ala al-istiqamati wal khair. Berapa banyak laki-laki atau wanita dahulunya dia sendiri di dalam rumahnya yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Thumma lamma 'alima Allah sidqahu wa sabrahu wa ikhlasahu. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujurannya, mengetahui kesabarannya dengan dan mengetahui keikhlasannya. Hada Allah 'azza wa jalla walidayhi wa ikhwanahu wa aqaribahu 'ala al-bayt. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya dan kepada tetangganya. Walau nadara kullu shakhsin fi nafsihi kayfa bada la'alima sidqa hadha al-kalam. Dan seandainya seseorang dia memperhatikan dirinya sendiri bagaimana dia mulai istiqamah di atas agama Allah, maka dia akan mengetahui bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang benar. Lakinna al-bidayat la budda an takuna fiha min as-su'ubat syai'un katsir. Akan tetapi awal mula orang akan merasakan kesulitan-kesulitan yang banyak. Wa satakunu al-awaqib ba'da dhalik hamidatun walhamdulillah. Dan setelah itu kesudahan itu akan menjadi terpuji dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa kaifa kanat al-aqibatu wa nihayah. Dan perhatikanlah bagaimana Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka memulai, dan perhatikan pula bagaimana ujung dan juga kesudahan untuk mereka. Kharajahu wa ashabuhu muhajirin min Makkah khaifina ala anfusihim. Beliau alaihi wasallam keluar bersama para sahabatnya dari Makkah dalam keadaan mereka berhijrah, dalam keadaan mereka takut, khawatir terhadap diri-diri mereka sendiri. Thumma raja'u ba'da thamani sanawat fatihin. Kemudian mereka kembali setelah 8 tahun, mereka kembali dalam keadaan mereka menaklukkan Makkah. Wa nashara Allahu 'azza wa jalla al-Islam fi masyariqil ardi wa magharibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam di penjuru dunia timur dan baratnya. Ba'da an kana mahsuran fil madinati faqat. Padahal sebelumnya Islam itu cuman ada di Madinah. Thumma kasaru Kisra wa qasaru Qaisar. Kemudian para sahabat mereka menghancurkan Kisra, raja Persia, dan mereka juga menghancurkan Kaisar, raja Romawi. Dan mereka menyebarkan Islam di berbagai belahan dunia. Dan kamu wahai seorang Muslim dan penuntut ilmu. Dan kamu wahai orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. La budda an tasbir wa tathbut ala dinik. Maka semestinya kamu bersabar dan kamu kokoh di atas agamamu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesudahan yang terpuji yang baik untukmu. Wa sayaqtadi bika unasun la ya'lamuhum illa Allah. Dan orang-orang mereka akan mengambil contoh darimu dengan jumlah yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. وتكونوا أسوة وقدوة في الخير. Dan kamu menjadi contoh dan suri teladan dalam kebaikan. فكم من الناس لا يستحي أن يكون قدوة في الشر. Dan berapa banyak manusia yang dia itu tidak malu menjadi contoh dalam keburukan. ولا يجوز لنا أن نستحي أن ندعو إلى دين الله. Dan tidak boleh bagi kita untuk merasa malu berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Azza wa Jal. فإذا كنت غريبا في المجتمع بأخلاقك وعبادتك ومظهرك. Maka jika kamu terasing di tengah-tengah masyarakatmu dengan penampilanmu, dengan akhlakmu, فَإِنَّ هَذِهِ الْغُرْبَةِ مَحْمُودَةِ maka sesungguhnya keterasingan ini terpuji. فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ kamu sesungguhnya di atas kebenaran. وَأَنْتَ سَائِرٌ فِي طَرِيقِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ dalam keadaan kamu berjalan di atas jalannya para nabi dan rasul-rasul Allah Azza wa Jal. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ رَضِيًا عَنْكَ فَلَا تُبَالِي بِسَخَطِ أَهْلِ الْأَرْضِ maka jika Allah subhanahu wa ta'ala ridha denganmu, maka jangan pedulikan kemarahan para penduduk bumi ini. فَإِنَّ مَوْتَكَ وَحَيَاتَكَ وَرِزْقَكَ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ sesungguhnya kehidupanmu, kematianmu, dan rezekimu itu di tangan Allah Azza wa Jal. وَمَا أَحْسَنَهَا أَنْ تَنَامَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَأَنْ تَسْتَيْقِظَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ dan betapa indahnya, betapa bagusnya kamu tidur di atas sunnah, di atas agama Allah, dan kamu bangun di atas perkara tersebut. إِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى خَيْرٍ وَعِبَادَةٍ jika kamu meninggal, kamu meninggal di atas kebaikan dan ibadah. وَإِنْ عِشْتَ عِشْتَ عَلَى خَيْرٍ وَعِبَادَةٍ dan jika kamu hidup, kamu hidup pula di atas kebaikan dan ibadah. خير الناس من طال عمره وحسن عمله dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang usianya dan bagus amalannya. وشر الناس من طال عمره وساء عمله dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang panjang usianya dan buruk amalannya. ومن أراد أن يسلي نفسه بسبب الغربة التي يعيشها dan barang siapa yang dia ingin menghibur dirinya dikarenakan keterasingan yang dia rasakan, فليقرأ ما قصه الله عز وجل عن أنبيائه ورسله في القرآن maka hendaknya dia membaca apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan tentang para nabi dan rasulnya di dalam Al-Quran. وليقرأ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه dan hendaknya dia membaca apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam dan para sahabat beliau. وَمَا أَصَابَهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ مِنَ الْأَذَى dan bagaimana menimpa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala gangguan-gangguan. Subhanallah, jaa Amr bin Abasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi bidayat al-amr faqala man ma'aka ala hadha dan ma suci Allah subhanahu wa ta'ala telah datang seorang sahabat yang namanya Amr ibn Abasa kepada Nabi alaihi salatu wasallam di awal kemunculan Islam. Faqala ma'i hurrun 'abd dan dia ketika itu bertanya kepada Nabi, siapa yang bersamamu di atas agama ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersamaku adalah seorang yang merdeka dan seorang budak. Ya'ni Abu Bakar wa Bilal. Ya, yaitu Rasul menjawab yang bersama beliau adalah Abu Bakar dan Bilal. Thumma ba'da dhalika intashara al-Islam 'ala wajhi al-ard. Kemudian setelah itu Islam menyebar di atas muka bumi ini. وإنما الآفة عند كثير من طلبة العلم والصالحين في الاستعجال dan sesungguhnya penyakit pada kebanyakan manusia dan para penuntut ilmu adalah sifat ketergesa-gesaan. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan tetapi sungguh kalian adalah kaum yang sangat tergesa-gesa, terburu-buru. Ayo siap-siap dulu. Kita ambil 10 menit insyaallah. Assalamualaikum. 10 menit dan kita selesai. وعلى السائر إلى الله والدار الآخرة مع الصبر واليقين أن يكثر من دعاء الله عز وجل. Dan wajib bagi seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kesabaran dan keyakinan, hendaknya dia memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. وأن يكثر من الأعمال الصالحة التي يثبته الله بها ويدفع الله عنه بها. Dan hendaknya dia memperbanyak untuk beramal dengan amalan saleh, karena amalan saleh tersebut dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dia dari gangguan dan cobaan-cobaan. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن أعمال العبد جند له أو جند عليه. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya amalan seorang hamba bisa menjadi bala tentara untuknya atau bala tentara yang menghancurkan dia sendiri. فإن كانت أعمالك صالحة فهي جنود لك تحرسك وتدافع عنك. Maka jika amalan-amalanmu adalah amalan-amalan saleh, maka amalan itu menjadi tentara bagimu yang menjagamu dan membelamu. وإن كانت أعمالك سيئة فهي جنود عليك سبب لهزيمتك وذلك. Dan jika amalan-amalanmu adalah amalan-amalan yang buruk, maka amalan tersebut menjadi pasukan yang akan menghancurkanmu dan akan menghinakan dirimu. فَذُنُوبُنَا وَمَعَاصِينَا أَعْظَمُ عَلَيْنَا مِنْ أَعْدَائِنَا. Maka dosa-dosa kita dan kemaksiatan-kemaksiatan kita itu lebih berbahaya dan lebih menghancurkan kita dibanding musuh-musuh kita. وَمِنَ الْمُؤْسِفْ أَنْ نَجِدَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Dan sangat disayangkan ada di antara para penuntut ilmu yang amalan-amalannya itu adalah sedikit. فَلَيْسَ لَهُ حَظٌ كَبِيرٌ مِنْ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ. Dia tidak mempunyai bagian yang banyak dari solat-solat sunnah, dari puasa-puasa, dari kebaikan-kebaikan dan sedekah-sedekah. فَرُبَّمَا كَانَ عَاقًا لِوَالِدَيْهِ قَاطِعًا لِأَرْحَامِهِ. Dan bahkan bisa jadi dia durhaka kepada kedua orang tuanya dan dia memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya. وَلَا يُبَالِي أَنْ يَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ أَوْ يَأْكُلَ الْمُحَرَّمَاتِ. Dan dia tidak peduli dia makan dari sesuatu yang itu syubhat atau dia makan dari perkara-perkara yang haram. إِنَّ النَّاسَ يَسْمَعُونَ كَلَامًا المتدين من الرجال والنساء وينظرون إلى أعماله. Sesungguhnya manusia mereka mendengar ucapan orang-orang yang menampakkan religi, tapi mereka melihat kepada amalan-amalannya. فإن كانت أعماله تخالف أقواله نفروا منه ولم يقتدوا به. Jika mereka melihat amalan-amalannya itu menyelisih ucapannya, maka mereka berlari meninggalkan dia dan mereka tidak mengambil contoh darinya. Waqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah innama al-ilmu ma nafa'. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, ilmu, hakikat ilmu adalah apa yang memberikan manfaat. Wa ta'awwadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min 'ilmin la yanfa'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Walidzalika yaqulu Allah azza wa jalla usta'inu bis-sabr was-salah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya perkara tersebut berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk khasyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. فبالإيمان والعمل الصالح كملوا أنفسهم ونفعوا أنفسهم. Maka dengan iman dan amal saleh mereka menyempurnakan diri-diri mereka dan mereka memberikan manfaat untuk diri-diri mereka. وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر أصلحوا المجتمع من حولهم. Dan dengan saling mewasiatkan dengan kebenaran, wasiatkan dengan kesabaran, mereka memperbaiki orang-orang di sekeliling mereka dan masyarakat mereka. وبذلك يكثر الخير ويقل الشر. Dan dengan seperti itu kebaikan menyebar menjadi banyak dan keburukan itu mengecil dan menjadi sedikit. ويجد العبد الصالح أعوانا له على طاعة الله. Dan seorang hamba yang soleh dengan seperti itu akan mendapatkan para penolong menuju Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. Kita meminta kepada Allah agar Allah kokohkan kita di atas agamanya sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga melindungi kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan yang zahir ataupun yang batin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita atas keburukan diri kita. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kunci-kunci kebaikan dan sebagai penutup-penutup keburukan. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Dan segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabatnya dan para keluarganya, dan jazakumullahu khairan. Insyaallah kita salat.